Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, masih apa yang berkait dengan makna-makna adawatul istifham. Qawluhu, ucapan al-musannif, wa ma yutlabu biha, dan ma yang istifham dengan ma itu dimaukan dengannya, yutlabu biha syarhu al-ismi, dituntut dengan ma untuk mendapatkan penjelasan makna tentang satu isim, untuk meminta penjelasan makna isim. Contoh, mal asjadu, mal asjad, apa itu al asjad? Di sini didatangkan ma fungsinya apa? Untuk meminta penjelasan tentang makna kalimat asjad itu apa, karena lafaz asjad itu agak gharib, asing. Maka jawabannya adalah dengan menyebutkan muradifnya, lafaz yang lain yang lebih ma'ruf. Al-jawab, maka jawabannya az-zahabu, az-zahabu. Mal-lujain, apa itu al-lujain? Dijawab dengan muradifnya yang lebih masyhur, itu al-fiddah, perak. Juga ditanyakan dengan ma untuk haqiqatul musamma, ya, mengetahui hakikat sesuatu yang dinamai dengan nama itu. Yani talabu biha haqiqatul musamma, dengan ma dituntut untuk mengetahui hakikat al-musamma, sesuatu yang dinamai. Mal insan, apa sih hakikat manusia itu? Ya, mal insanu, yani maknanya apa sih hakikat dari manusia itu? Maka jawabannya hayawanun natiqun, ya, makhluk hidup yang berbicara. Hadhihi haqiqatul insan, inilah hakikat dari manusia. Fahayawanun tashmalu kullama fil hayati minal bahaim wal insan. Maka hayawan, lafaz ini hayawan, mencakup semua yang hidup dari binatang-binatang dan juga manusia. Dan ucapan natiq, hayawanun natiq, ini mengeluarkan al-bahaim, binatang-binatang, ternak dan yang lainnya. Li'annaha ghairu natiqah, karena al-bahaim tidak berbicara. Ya. Wal muradu ghairu natiqatin nutqan mafhuman. Dan yang dimaksud dengan tidak bisa berbicara adalah apa yang dia tidak berbicara dengan pembicaraan yang difahami oleh manusia. Ya, wa illa, kalau tidak demikian, fahiya natiqah, maka dia juga sama, binatang-binatangmu sama berbicara. Ya, dan pembicaraannya tidak bisa difahami oleh manusia keumumannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ulimna mantiqat tayr, ucapannya Nabi Sulaiman, kami diajari ucapannya burung-burung, pembicaraannya burung-burung. Beliau faham apa yang diucapkan oleh burung-burung. Ya, jadi yang dimaksud dengan tidak bisa berbicara adalah tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang bisa difahami oleh keumuman manusia. Kemudian dengan mak juga ditanyakan tentang halu al-madhkuri ma'aha, keadaan dari isim yang disebutkan bersama mak, keadaannya bagaimana? Ka qawlika liqadimin alaika, seperti ucapanmu kepada orang yang datang menemuimu. Ma anta, yani maknanya bagaimana keadaan engkau? Ma dhaikunul jawab, bagaimana jawabannya? Jawabannya sadiqun. Ini sekedar contoh. Aku adalah teman kamu. Iya. La taqul, tidak boleh kamu jawab fulan. Saya misalkan Zaid, Ahmad, Hindun. Tidak. Ya, kenapa? Karena kamu sedang menanyakan tentang keadaan. Ya, ma anta, bagaimana keadaanmu? Maka jawabannya adalah apa yang menunjukkan keadaan, shodiq atau yang lainnya. Tidak boleh dijawab dengan ta'yin. Saya adalah Zaid, Muhammad. Ya. Idza arada an ya'rif ismahu yaqul, kalau kamu ingin mengetahui namanya, maka bentuk pertanyaannya dengan dikatakan man anta, siapa kamu? Atau masmuka. Ya. Lakin idza qala, tapi jika seseorang berkata ma anta, maka yastafhim an halihi la an ainihi, maka dia menanyakan tentang keadaannya, bukan tentang zatnya dia siapa. Yastafhim an halihi, hal huwa sadiqun, hal huwa adu. Ya, ini menanyakan tentang keadaan dia, apakah dia sebagai teman atau musuh. Madza yaqulu idza qala, idza qala ma anta, apa ya yaqulu yang harus seorang katakan apabila ada orang lain berkata kepadanya ma anta, bagaimana keadaanmu, maka kata beliau harusnya dia menjawab shadiqun atau yang semisal itu yang menunjukkan keadaan ya. Jadi ma anta, bagaimana keadaan kau ya. Dan dijawab dengan yang semisal itu, shadiqun, aduun ya, atau yang semisal itu ya, mut'abun, saya lelah ya. Idza kana bainahu wa bainahu nasab yaqul, seandainya keadaan yang ditanya itu antara dia dengan yang bertanya ada hubungan nasab, maka jawabannya qaribun. Ma anta, bagaimana keadaanmu? Qarib, saya adalah kerabat kamu. Kemudian idza arada an yuhaddida nasaba yaqul, jika engkau ingin menentukan nasabnya, jenis nasabnya, maka kamu jawab ibnu ammik, saya ini adalah anak dari pamanmu. Ya. Anak dari pamanmu, sepupu ya. Ditahdid. Ini kan menunjukkan hal juga. Wa ma syabaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Jadi ma ini digunakan untuk menanyakan beberapa hal. Bisa menanyakan tentang penjelasan isim atau hakikat dari al-musamma atau keadaan isim yang disebutkan bersamanya. Itu bisa diketahui dari konteksnya. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu man fataha Misra, ucapan al-musannif, siapa yang menaklukkan atau membuka kota Mesir? Maka jawabannya ya dita'yin Amr, Amr ibn al-As ya. Qauluhu ta'ala, kemudian ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, anna laki hadha, ya'ni min aina laka, yang sudah lewat. Qauluhu wa ayyun, kemudian ucapannya, wa ayyun yutlabu biha, dimaukan dengan ayyun. Ya, jadi ayyun adalah adawatul istifham yang paling umum, bisa digunakan untuk menanyakan apa saja, tergantung kepada isim yang ayyun ini disandarkan kepadanya. Fataqulu lizaman, kamu katakan ketika kamu menanyakan dengan ayun untuk menanyakan waktu, ayya yaumin tusafir, ya ayya yaumin tusafir, di hari apa engkau safar, ya dzaraf ya, berarti ayyanya mansub muta'alliq dengan tusafir, dia didahulukan karena dia istifham, ayya yaumin tusafir, ya di hari apa engkau safar, ini menanyakan apa waktu. Wataqulu fil makan, dan kamu katakan ketika menanyakan tentang makan tempat, ayya baitin taskun, rumah yang mana yang kamu tinggali. Iya. Maf'ul sebenarnya dari taskun. Wa taqulu fil hal, dan kau katakan ketika menanyakan dengan ay untuk menanyakan tentang hal keadaan, ayya halin ta'ti ilayya fiha? Ayya halin ta'ti ilayya fiha? Engkau datang kepadaku dalam keadaan seperti apa? Iya. Juga bisa menanyakan dengan ayun tentang adad, bilangan. Ayya adadin tamlikuhu minal ibil, berapa bilangan yang kamu miliki dari unta. Iya. Dan juga wal adad wal aqil wa ghairih, tentang al aqil dan al ghairih. Hasbama tudhafu ilaih, tergantung isim ataupun kalimat yang ayun itu disandarkan kepadanya. Itu ayun. Bisa digunakan untuk menanyakan apa saja ya. Kemudian qauluhu wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Ini penjelasan tentang apa makna lain dari istifham, atau apa yang keluar dari makna aslinya, yaitu istifham tapi bukan dimaukan dengannya makna asli, tapi apa makna selainnya, di antaranya untuk taswiyah, penyamaan. Qala an-nahwiyyun alladhina yu'ribuna inna a anzartahum istifham. Para ahli nahu yang i'rab berkata, inna sesungguhnya a'andartahum in istifham. Ya, lakinnahu yusbaku wa ma ba'dahu bi masdar, hanya saja istifhamnya dilebur bersama yang setelahnya menjadi masdar. Ma'an al-hamzah talaysat harfan masdariyan, meskipun hamzah bukan huruf masdar. لكن هذا التركيب يسبق ما بعد الهمزة بمصدر. Tapi tarkib ini membentuk apa yang setelah hamzah dengan masdar. Ya, menjadi masdar. Faikunu taqdir, maka jadilah takdirnya indzaruka wa adamuhu sawa'un 'alaihim. Peringatan darimu dan tidak adanya peringatan darimu itu sama saja bagi mereka, orang-orang yang hatinya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bukan istifham maknanya. Ya. Maknanya taswiyah. Makanya tidak butuh kepada jawaban. Wa 'ala hadza fatakunu, atas dasar ini maka jadilah sawa'un, itu khabar yang muqaddam, anzartahum am lam tunzirhum, masbukatun min masdar, dilebur menjadi masdar, ini sebagai mubtada muakhar, dan itu sudah kita jelaskan rinciannya pada pelajaran alfiyah. Tinggal dilihat lagi, dimurojaah lagi catatannya. Kemudian wa nafyu, dan kadang istifham keluar kepada makna nafi. Contoh hal jazaul ihsani illa al ihsan, yakni tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan pula. Wad dalilu ala anna al-istifham lin-nafi huna anna atat illa, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya istifham di sini hal untuk penafian adalah adanya illa setelahnya. Hal jazaul ihsani illa al ihsan, yakni maknanya ma jazaul ihsan illa al ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan yang ya kecuali kebaikan pula. Kemudian wal inkar, dan kadang keluar juga dari istifham, istifham dari makna aslinya kepada inkar, pengingkaran. Contoh aghairallahi tad'un, apakah kalian berdoa selain kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah? Hadza lil inkar, ini untuk pengingkaran. Pengingkaran peribadatan kepada selain Allah. Peringatan pengingkaran akan perbuatan mereka yang beribadah kepada selain Allah. Walakinnahu inkarun bima'na tawbih, hanya saja ini adalah pengingkaran yang bermakna cercaan terhadap mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah. Amma qawluhu, adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala yang ini dijadikan oleh al-musannif sebagai syahid istifham dengan makna inkar, alaysa Allahu bikafin 'abdah, kata Syekh rahimahullah, amma qawluhu fit tamtsil bihi nazar, adapun ucapan al-musannif, fa fit tamtsil bihi nazarun, maka percontohan yang beliau contohkan dengan ayat ini dengan makna tadi istifham untuk pengingkaran itu nazar, maksudnya ada kelemahan, kurang tepat, ada kelemahan. Li'anna hadza al-istifhama litaqrir, karena istifham di sini alaysa untuk takrir, penetapan. Maknanya alaysa Allahu bikafin 'abdah adalah innallaha kafin 'abdah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupi hambanya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kejahatan mereka, musuh-musuhnya. Lakin wajhu kalamil muallif anna inkara an-nafi iqrarun. Tapi sisi kebenaran ucapan muallif adalah bahwasanya pengingkaran penafian itu maknanya penetapan juga, ya. Ini kan kalamnya penafian, laisa Allahu bikafin 'abdah, dimasuki dengan hamzah yang tadi maknanya adalah ingkar, maka pengingkaran terhadap penafian itu menghasilkan iqrar. Seperti kalau dikatakan Zaid tidak makan, ini kan apa? Penafian. Ya, kalau dikasih pengingkaran Zaid tidak makan, menjadi apa? Penetapan, berarti Zaid makan. Ya. Lakin wajhu kalamil muallif anna inkara an-nafi iqrar, tapi sisi ucapan al-musannif adalah bahwasanya pengingkaran terhadap an-nafi penafian itu menghasilkan iqrar, penetapan. Idza ankarta an-nafi fa huwa iqrar, jika engkau mengingkari penafian maka itu adalah penetapan. Ya. Ya'ni al-mu'allif ka'annahu yaqul, ya'ni seolah-olah mu'allif berkata al-hamzatu huna dakhalat 'ala an-nafi fa hiya li-inkari nafi. Hamzah di sini masuk kepada penafian, maka dia hamzanya untuk mengingkari penafian. Wa inkaru an-nafi iqrar, dan mengingkari penafian itu menghasilkan iqrar, penetapan. Hadza wajhu kalamil mu'allif, ini sisi ya kalamnya al-mu'allif. Lakin ghairuhu minal mu'ribin yaqul, hanya saja selain beliau dari para pengi'rab mengatakan al-istifham pada contoh ayat ini alaysa Allah bikafin 'abdah itu litaqrir, untuk penetapan, bukan ingkar. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala alam nashrah laka sadrak, ya bukankah kami telah melapangkan untuk mudadamu, yakni maknanya qad syarahna laka sadrak, hamzanya untuk takrir. Kemudian qauluhu fahal antum muntahun? Apakah kalian mau berhenti dari perbuatan-perbuatan tercela dan jelek yang telah disebutkan kejelekannya? Ja'at, telah datang, fahal antum muntahun? Ya, fi tahrimil khamri wal maisiri wal ansab. Pada kaitannya dengan pengharaman dari khamr, judi, berhala. Fa inna Allah ta'ala qol, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, rijsun min amali syaitan, itu semua adalah najis, termasuk perbuatannya syaitan, fajitanibuhu, maka jauhilah itu semua. Setelah itu Allah lanjutkan, fal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Ay fa ba'da hadha taqririh la an hal antum muntahuna aw lastum bimuntahin. Apakah setelah penetapan dan penjelasan yang gamblang ini, apakah kalian mau berhenti dari perbuatan buruk itu? Aw lastum bimuntahin, atau kalian tidak mau berhenti? Nah, sahabat Nabi SAW tatkala mendengar ayat ini, maka mereka mengatakan, intahayna, intahayna, kami berhenti, kami berhenti. Al-Mu'allif rahimahullah yaro anna lisifamahu nabi ma'anal amr. Al-Mu'allif, penulis kitab Durusul Balaghah, berpendapat bahwasanya istifham dalam ayat ini, fa'al antum muntahun, ini bermakna amr katanya. Ya, ini makna intahu, fantahu, maka berhentilah. Ya. Kemudian qauluhu aaslamtum. Ya, aaslamtum. Yani hamzah ataupun istifham dengan makna amr, ya, seperti yang sebelumnya fala antum muntahun. Di antaranya juga aaslamtum. Di sini istifham tapi maknanya apa? Amr katanya. Di antara contohnya wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyyin aaslamtum. Yaqulu al muallif, kata al muallif, innaha bi ma'na aslimu. Aslamtum di sini maknanya adalah apa? Amr. Aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Walakin fi hadza nadhar, tapi pada makna ini ada kelemahan. Balil makna, bahkan maknanya kata Syekh Ibnu Saimin, aslamtum ba'da hadzal bayani am lam tuslimu? Apakah kalian akan masuk Islam setelah penjelasan ini atau tidak mau? Ya, amma qawluhu ta'ala, adapun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fal antum muslimun, hanyalah diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, fal antum muslimun, maka apakah kalian mau masuk Islam? Fahadhihi hiyallati yasluh an taqul, maka inilah yang cocok untuk dibawa kepada makna amr, yaitu aslimu, fal antum muslimun, yakni fa aslimu, ini yang lebih tepat. Ya, contohnya daripada yang sebelumnya. Kemudian di antara makna lain dari istifham, atau makna yang keluar dari makna aslinya dari istifham kepada yang lainnya adalah kepada nahi. Ya. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawuh. Apakah kalian takut kepada mereka, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian? Fallahu ahaqqu an takhshawuh, dan Allah lebih berhak untuk kalian takuti. Ya'ni makna takhshawnahum, yani la takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Jadi hamzanya istifham tapi maknanya apa? Nahi. Kaqouli ta'ala takhshawun nasa wakhshawun. Kemudian wa tashwiq, di antara makna lain yang itu keluar dari makna asal dari istifham adalah tashwiq, membikin rindu. Membikin rindu untuk mengetahui dan mendengarkan setelahnya, kelanjutannya. Contoh wa mithlu dzalika aidan, ya, contohnya yang disebutkan oleh al-musannif. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maka kalian aku beritakan tentang satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Kan orang itu ketika mendengar ya berita ini, dia menginginkan, merindukan, apa sih sesuatu tersebut yang bisa menyelamatkan kita dari adab yang pedih, disebutkan pada ayat kelanjutannya. Wa mithlu dzalika aidan, dan juga di antara contohnya kata Syekh, beliau menambahkan contohnya, hal ataka haditsul ghasyiyah, tahukah kalian tentang berita al-ghasyiyah? Ya. Ini juga menjadikan orang itu merindukan, apa sih al-ghasyiyah ini maksud? Ya. Ma'anna hadhi tsaniyah, meskipun yang kedua ini, hal ataka haditsul ghasyiyah, yuhtamal an takuna lit'azim, dibawa, bisa dibawa kepada mana ta'zim. Ya, bisa dibawa kepada mana ta'zim, yakni hamzah istifhamiyah tapi mana ta'zim. Yani annahu haditsun 'azim, yani hadithul ghasyiyah adalah hadith, berita yang sangat besar, ya, tentang mereka yang disiksa dalam an-nar. Kemudian makna berikutnya dari istifham yang itu keluar dari makna aslinya adalah at-ta'zim. Istifham itu ta'zim, pembesaran, pemuliaan. At-ta'zimu huna ta'zimul masyfu' ilaih. Ya, dicontohkan oleh al-musannif dengan makna ta'zim ini, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa? Ya, yang kiranya bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Kata Syekh, at-ta'zim huna ta'zim di sini adalah ta'zimul masyfu' ilaih. Ya. Pembesaran kepada orang yang diberi syafaat oleh Allah. Naam. Ta'zimullah, ya, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada orang yang diberi syafaat. Apakah para nabi ataupun apa? Para malaikat ataupun orang-orang saleh yang Allah beri syafaat mereka untuk membela siapa yang mereka bela, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau annahu li'azamatihi la li'ahadin yastati'u an yashfa' illa bi idznihi. Ya. Annahu, bahwasanya karena kebesaran Allah tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Jadi at-ta'zim huna ta'zimul masyfu' ilaih. Pemuliaan, pembesaran kepada yang diberi syafaat. Naam, ta'zimullah. Betul, ta'zimullah, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Yang diberi syafaat itu diagungkan oleh Allah. Yang dikabulkan syafaatnya itu adalah orang yang diagungkan dan dibesarkan. Ya, mungkin juga meskipun maknanya di situ dibawa kepada makna apa? Nafi juga ya. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Yani tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Kemudian makna lain dari istifham yang ini juga sama keluar dari makna aslinya adalah at-tahqir, meremehkan, merendahkan. Ya. Jadi contohkan oleh al-muallif, ahadha alladhi madahtahu katsira, apakah orang seperti ini yang sering kamu puji? Ya, ternyata enggak ada apa-apanya gitu. Wa minhu qauluhu ta'ala 'anil musyrikin, di antara contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum musyrikin yang mereka merendahkan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, ahadha alladhi yadhkuru alihatakum, apakah orang semacam ini yang mencerca, menjelek-jelekkan ilah-ilah yang kalian sembah? Yani yasubbuha wa ya'ibuha, yani mencerca dan mencacati ilah-ilah kalian. Yani ka'annahum yaqulun, yani seolah-olah kaum musyrik yang berkata, hu ahqar, dia terlalu rendah, terlalu hina, min an yasubba alihatahum wa ya'ibaha, untuk mencerca dan apa? Mencemooh ilah-ilahnya. Cukup sampai sini. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya adalah pembahasan tentang at-tamanni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.